Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam Kitabul Iman pada bab pertama. Yang hadis ini dikenal dengan istilah apa? Indak ya Muhammad Aceh. Hadis Jibril dikenal dengan istilah apa? Nah, hadis tersebut dikenal dengan Ummus Sunnah. Induk Sunnah itu hadis Jibril. Kenapa dinamakan dengan Ummus Sunnah Syahrul? Nah, karena mencakup lam, cakupan yang sangat luas, mencakup semua tingkatan-tingkatan agama, mulai dari Islam, iman dan ihsan. Oleh karena itulah di antara nasihat dari Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala bagi siapa saja yang ingin membahas berkaitan dengan permasalahan iman atau menyusun kitab-kitab akidah, bagusnya untuk menyusun seperti urut-urutan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jibril tadi. Nah, dimulai dari pembahasan iman kepada Allah, kemudian al-iman bil malaikah dan seterusnya. Tayyib. Dan Imam Muslim rahimahullahu taala dalam hadis ini membawakan tiga mutaba'at. Tiga mutaba'at. Apa perbedaan mutaba'at dan syawahid indak ya Hudzaifah? Nah, pada istilah banyak dari kalangan mutaakhirin, mereka menegaskan kalau syawahid adalah penguat untuk suatu hadis tapi dari sahabat yang berbeda. Adapun mutaba'at itu penguat untuk suatu hadis dari apa? Dari sahabat yang sama tapi sanadnya berbeda. Dan hadis ikhwani fillah, semakin banyak jalan periwayatan maka akan semakin kuat. Nah, makanya Imam Muslim di sini membawakan riwayat-riwayat hadis Jibril yang beliau dapat juga dari guru beliau. Kemarin kita ambil 6 taib yang pertama, mutaba'at yang pertama yang beliau bawakan. Taib dari jalan Abu Kamil Al-Jahdari wa Ahmad ibn Abdah. Naam. Qalu hadatsana Ahmad ibn Zain an Wattar al-Warraq. Dari riwayat ini mana yang apa yang menjadikan Imam Muslim meletakkan riwayat tersebut dalam mutaba'at, tidak diletakkan dalam usul? Dalam apa? Dalam pokok hadis, ikhwan. Jadi beda, ikhwan. Nanti antum harus pahami. Perawi-perawi yang disebutkan oleh Imam Muslim di sini setelah menyebutkan hadis pokok, kemudian setelahnya disebutkan hadis dalam riwayat mutaba'at, maka perawi-perawi dalam mutaba'at itu terkadang ada kelemahan. Karena memang Imam Muslim sebutkan sebagai penguat saja, tidak sebagai apa? Sebagai pokok acuan. Nah, pada mutabi', pada mutaba'at yang pertama ini, siapa yang ada sisi kelemahan padanya, Ismail? Matar al-warraq. Naam. Taib. Matar al-warraq. Dia dalam ada kelemahan akhwan fillah. Taib. Sehingga derajatnya saduq, ya hadisnya hasan, tapi kathirul khata. Nah, ada faedah di sini ketika mendapati perawi yang seperti ini, ikhwan, saduq kathirul khata. Maka hadisnya asalnya nam dihasankan selama dia tidak menyelisihi riwayat-riwayat perawi yang thiqah. Karena apa? Kathirul khata. Dia banyak melakukan kekeliruan. Kekeliruan seorang yang saduq biasanya ketika dia apa? Menyelisihi perawi-perawi yang lebih kuat. Kalau dia menyelisihi biasanya salah. Baik. Dan juga berkaitan dengan matar al-warraq ini, akhwan, disebutkan. Taib. Oleh As-Saji, saduqun yahim. Kemudian walamma dzakarahu Ibnu Hibban qaal rubbama akhta wa kana mu'jaban bi ra'yih. Taib. Ketika Ibnu Hibban menyebutkan orang ini, beliau mengatakan dia rubbama akhta, terkadang keliru, dan adalah dia itu seorang yang apa? Mu'jaban bi ra'yih, ujub dengan pemikirannya sendiri. Taib, bangga dengan pemikiran sendiri. Nah, di sini disebut oleh para a'immah, termasuk di antara aib seorang perawi, aib seorang alim, ketika dirinya apa? Dihinggapi ujub, dihinggapi bangga diri dengan apa? Pemikirannya sendiri, sehingga sulit untuk apa? Untuk menerima naam wajangan dari yang lain atau masukan-masukan dari yang lain. Taib. Kemudian kita ambil riwayat yang kedua pada mutaba'at Imam Muslim ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathani Muhammad ibn Hatim qala haddathana Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Ini juga metode dalam membaca hadis ketika ada haddathani kemudian haddathana. Tapi cara membacanya, akhwan, antum tambahkan qala. Jadi haddatsani Muhammad ibn Hatim, telah menyampaikan hadis kepadaku Muhammad ibn Hatim. Qal haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Telah menyampaikan hadis kepada kami Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Qal haddatsana Utsman ibn Hiyaz. Qala haddatsana Abdullah ibn Buraidah an Yahya ibn Ya'mar wa Humaid ibn Abdurrahman. Di sini sederetan para perawi. Nah, yang ada faedah mustalah pada pembahasan ini, akhwan, berkaitan dengan kejelian Imam Muslim dalam membedakan lafaz haddatsani dan haddatsana. Nah, ini kejelian yang luar biasa dari beliau rahimahullahu ta'ala. Karena beliau ungkapkan haddatsani ketika gurunya menyampaikan hadis tersebut hanya kepada dia tok saat itu. Ketika ada Imam Muslim dan gurunya ini tok, maka beliau katakan haddatsani Muhammad ibn Hatim ibn Maimun Al-Qati'i yang dikenal dengan As-Samin. Taib. Mana Abdullah As-Samin? Taib. Ini Muhammad ibn Hatim As-Samin Dari sisi tingkatan kekuatan periwayatan akhwan, beliau shaduq rubbama wahim. Dan ini sebab kenapa ditempatkan dalam mutaba'at. Karena guru Imam Muslim ini akhwan, tingkatannya shaduq rubbama wahim. Wa kana fadilan, dan adalah beliau dulu seorang yang fadil, seorang yang utama. Tapi karena periwayatan hadis tidak hanya sekedar mengandalkan keutamaan seseorang, tapi juga menilai tentang kekuatan hafalan. Ketika seorang dalam meriwayatkan terkadang keliru, maka mengurangi kekuatan apa? Kekuatan periwayatannya. Nah, di sini Imam Muslim mengatakan ketika mengambil dari gurunya ini, haddatsani Muhammad bin Hatim, menunjukkan hanya Imam Muslim dan gurunya ini saja saat itu. Jadi gurunya menyampaikan hadis kepada Imam Muslim tok saat periwayatan tersebut. Adapun haddatsana ikhwan, ini diungkapkan oleh Imam Muslim apabila hadis itu diambil dari gurunya dalam keadaan Imam Muslim juga berbarengan dengan murid-murid yang lain. Dalam suatu majlis, gurunya menyampaikan hadis, Imam Muslim mendengar, juga teman-teman sejawatnya mendengar, maka beliau ungkapkan dengan haddatsana. Ini tarekah Imam Muslim dalam sahih beliau. Membedakan antara apa? Haddatsani dan haddatsana. Baik. Ini menunjukkan ketelitian seseorang akhwan dalam mengambil ilmu dan periwayatan. Taib. Kemudian yang kedua, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Imam Hujjah telah kita lewati dulu. Seorang thiqah sabit dan termasuk dalam kritikus hadis yang terkemuka. Qala haddatsana Utsman bin Ghiyath. Naam, Al-Basri Az-Zahrani, seorang thiqah. Walaupun dari sisi keyakinan beliau rumiyah bil irja, tertuduh dengan pemahaman murji'ah. Dan istilah seperti ini, akhwan, rumiyah, tertuduh dengan pemahaman irja, bukan berarti secara tegas memfonis bahwasanya orangnya murji'ah. Dan penggunaan istilah tersebut lebih aslam, lebih selamat, akhwan, seorang padanya ada pemahaman murji'ah. Ini lebih aslam, karena terkadang seseorang ada pemahaman menyimpang padanya, tapi belum tentu dia adalah apa, masuk kategori apa, firqah tersebut. Taib. Dalam keadaan demikian beliau masuk dalam deretan thiqah. Yang Imam Bukhari mengatakan bahwasanya Yahya bahwa Utsman bin Ghiyath ini mengambil dari Ali Al-Madini sekitar 10 hadis. Kemudian perawi yang keempat dalam riwayat mutaba'at ini, Abdullah ibnu Buraidah. Taib, dan telah dilewati Abdullah ibnu Buraidah pada sanad sebelumnya. Taib. Dari Yahya bin Ya'mar, sama telah kita lewati. Seorang tabi'in yang terkemuka, Nah, bersama dengan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari yang kedua-duanya melakukan perjalanan ke kota Mekah untuk menemui para sahabat demi menanyakan tentang pemahaman yang sudah berkembang di negeri Basrah yang dipelopori oleh siapa? Muhammad Sidarjo Ma'bad Al-Juhani. Tapi ini pentingnya seorang penuntut ilmu, bahkan seorang alim, untuk apa? Untuk menanyakan kepada orang yang lebih berilmu di atasnya. Dan itu metode para salaf, tidak ujub dengan pemikirannya sebagaimana terjadi pada tadi Matar Al-Warraq. Qala lakina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma fadzakarna al-qadar wa ma yaquluna fi faqtasal hadith. Kedua yang mengatakan kami bertemu dengan Abdullah ibn Umar, kemudian kami sebutkan tentang apa? Tentang permasalahan qadar dan apa-apa yang mereka katakan seputarnya, yaitu tentang permasalahan qadar yang dikatakan oleh Ma'bad Al-Juhani yang terjadi di negeri Barsah. Kemudian beliau memotong hadis dalam artian meringkasnya, karena wi hadithihim, seperti hadis-hadis para perawi yang lain, an Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi syai'un min ziyadatin wa qad naqasa minhu syai'a. Jadi ini diringkas oleh Imam Muslim. Sama hadisnya dari Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuman pada riwayat ini ada tambahan dan ada pengurangan sedikit. Taib. Tapi yang menjadi patokan adalah hadis yang pertama, karena itu riwayat yang paling kuat yang dianggap oleh Imam Muslim rahimahullah. Dari hadis Umar radhiyallahu anhu. Taib. Kemudian mutaba'at yang ketiga kita selesaikan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsani Hajjaj ibn Sya'ir qala haddatsana Yunus ibn Muhammad qala haddatsana al-Mu'tamir an abihi an Yahya ibn Ya'mar an ibn Umar radhiyallahu anhuma an Umar an an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi nahwi haditsihim. Taib. Riwayat ketiga telah menyampaikan hadis kepada aku kata Imam Muslim Hajjaj ibn Sya'ir. Ini diingat faedah berkaitan dengan Hajjaj. Taib. Di sana ada Hajjaj. Ibn Sya'ir yang sama-sama Al-Thaqafi, sama-sama bapaknya bernama apa? Yusuf. Di sini Hajjaj ibn Yusuf nam Asy-Sya'ir Al-Thaqafi. Kenapa lebih dikedepankan dengan menyebutkan gelar dari bapaknya Afwan Hajjaj ibn Sya'ir? Karena untuk membedakan dengan cepat ketika apa? Ketika dibandingkan dengan Hajjaj yang lain, karena di sana ada Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, tapi bukan perawi hadis, bahkan dia seorang yang zalim sampai-sampai terjadi khilaf di kalangan para salaf apakah dia kafir atau belum, yaitu Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi al-zalim, seorang penguasa pada masa itu yang sangat bengis, membunuh para tabi'in sangat banyak, para ulama di zamannya, akhwan. Taib dikenal dengan haus darah, dalam artian sedikit-sedikit bunuh. Tidak cocok atau seorang menyinggung perasaannya sedikit bunuh. Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi Al-Zalim gelarnya. Dan yang rajih dia tidak sampai tingkatan kafir, walaupun dia sangat zalim dengan kezaliman yang sangat banyak, dengan membunuh nyawa yang sangat banyak, akhwan, tapi tidak sampai kekufuran. Kenapa? Karena dia melakukan itu dengan takwil, karena dia merasa sebagai penguasa, siapapun yang menentangnya dianggap memberontak, sehingga halal darahnya menurut dia. Tapi ini sangat bengis, luar biasa. Nah, ada pun perawi yang sedang kita bahas ini, yaitu Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi yang lain. Nah, daripada kepanjangan dalam menjelaskan, maka disingkat, akhwan, dengan memberikan nisbah kepada gelar bapaknya, Hajjaj Ibn Syair. Al-Baghdadi, seorang fiqah hafidh. Adapun Yunus Ibn Muhammad Ibn Muslim Al-Baghdadi, seorang hafidh mu'addib juga, thiqatun thabtun. Dan Imam Bukhari dan jamaah Ahlu Sunan juga meriwayatkan dari beliau ini, Yunus Ibn Muhammad. Dan lebih dikenal dengan Yunus Ibn Muhammad Al-Mu'addib, untuk membedakan dengan Yunus yang lain, akhwan, yang derajatnya saduq. Kalau untuk Yunus Ibn Muhammad Al-Mu'addib, dia seorang yang tingkatannya thiqah. Sedangkan Yunus Ibn Muhammad yang lain lebih dikenal dengan Yunus As-Saduq. Yunus As-Saduq, akhwan, gelarnya demikian, tapi dia seorang kadzab. Baik, jadi ini juga salah satu hal yang terkadang sebagian pemula terkecoh. Dikiranya Yunus As-Saduq yaitu seorang yang saduq tingkatannya dan haditsnya hasan, padahal istilah itu disebutkan para a'immah, akhwan, As-Saduq untuk abad tahakkum, untuk menunjukkan keburukan dia, dalam artian disebutkan dengan kebalikannya, karena saking banyaknya dusta, kadzab, dikelari dari Yunus As-Saduq. Termasuk dalam laqab, tapi untuk menunjukkan kebalikannya. Jadi beda, kalau Yunus Ibn Muhammad di sini Al-Mu'addib, dia seorang thiqah, kalau Yunus As-Saduq, dia seorang kadzab. Adapun Al-Mu'tamir, yang dimaksud adalah Al-Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi, ini juga masyhur, akhwan, akan kita dapati dalam banyak kitab-kitab hadis. Taib, seorang thiqah. Yang Imam Tsauri mengambil dari beliau, walaupun Imam Tsauri lebih utama daripada Mu'tamir ini. Demikian pula Abdullah bin Mubarak, termasuk dari rekan-rekan Abdullah bin Mubarak yang mereka saling mengambil hadis. Taib, meriwayatkan dari bapaknya yaitu Sulaiman Ibn Tarkhan At-Taimi, bapaknya juga seorang yang thiqah dan ahli ibadah. Jadi di sini bapak dan anak, Al-Mu'tamir Ibn Sulaiman Ibn Tarkhan At-Taimi, kedua-duanya thiqah, ikhwan, keluarga ilmu. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. An Yahya bin Ya'mar an Ibn Umar an Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Untuk riwayat ketiga ini, akhwan, wallahu taala alam, disebutkan oleh Imam Muslim dalam mutaba'at berkaitan dengan beberapa kalam yang ada pada Yunus ibnu Muhammad, karena sebagiannya menghukumnya sebagai saduq. Atau juga dikarenakan pada riwayat tersebut tadi. Nah, ada beberapa perbedaan dengan riwayat yang pokok yang datang di awal bab. Dan Yunus ibn Muhammad al-Mu'adib tersebut meriwayatkan dengan dua lafaz yang berbeda. Taib. Ini menjadikan Imam Muslim tidak sebutkan lafaznya dan tidak jadikan sebagai induk dalam apa? Dalam periwayatan hadis Jibril ini. Nah, ini tiga mutaba'at yang disebutkan oleh Imam Muslim ikhwan untuk menguatkan hadis Jibril yang di depan. Dan telah kita bahas tentang fawaid dari hadis tersebut. Tinggal tadi tambahan faedah hadithiyah berkaitan dengan hadis Jibril tadi yang antum nah menjadikan pokok ya hadis Jibril itu yang dihafal, yang dimurajaah. Nah, mumpung kita membahas Sahih Muslim ikhwani fillah, maka satu persatu hadis kita lewati, kita hafal. Taib. Ada pun sanad untuk kita memang nah dengan kelemahan hafalan kita dan juga kelemahan dalam murojaah, kelemahan ma'rifah, maka cukup kita hafal sekali dalam pelajaran kita. Adapun untuk murojaah antum tidak perlu murojaah dengan sanad. Karena apa? Untuk masa kita ini sanad alhamdulillah telah terjaga, telah dituliskan dalam kitab-kitab, tinggal kita menghafal matannya. Menghafal matan dipahami dengan baik. Nah, faedah-faedah yang disebutkan para ulama kita pahami dengan baik. Bidnillahi tabaraka wa ta'ala, seorang akan mendapatkan ilmu yang banyak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tabarakallahu fikum. Naktai bihadha wa nas'alullah at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu walhamdulillahi rabbil alamin.